Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Al-hadits ar-rabi wa tis'un wal mi'ah. Hadis yang ke-194. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana kiramun li Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Rawahu al-Bukhari wattafaqa ala hadithiha fi qissati ambijaniyati Abi Jahm wa fihi fa innaha alhatni an salati. Dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik semoga Allah meridainya, beliau pernah berkata, tirai milik Aisyah radhiyallahu taala anha dipakai untuk menutup bagian sisi rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada Aisyah, copotlah tiremu ini atau lepaslah tiremu ini karena dia mengganggu salatku dengan gambar-gambar yang ada padanya atau motif-motifnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim keduanya sepakat dalam hadis tentang kisah Ambijaniyah Naam Abu Jahm. Di dalamnya disebutkan sungguhnya baju Ambijaniyah melalaikan sholat. Naam kiram sitron raqiqun min sufin dhi alwanin. Kiram itu adalah kain penutup yang lembut, tipis. Kain penutup tipis terbuat dari wol yang memiliki banyak warna. Tasawiruhu alwanuhu wa zakharifuhu wa nuqushuhu. Tasawiruhu alwanuhu wa zakharifuhu wa nuqushuhu. Nah, tasawir dari kiram ialah warna-warnanya, perhiasannya, ukiran-ukirannya, ya. Nah, jadi kalau kita artikan tasawir itu motifnya, warna-warni, nah, dan banyak ukiran-ukirannya. Maksudnya itu motifnya rame. Ambijaniyah, ya khamisatun laha alamun mansubatun ila baladin tusamma Ambijan. Di Ambijaniyah itu adalah baju yang memiliki banyak motif produksi daerah yang bernama Ambijan. Nah, Abi Jahm huwa Amir ibnu Hudzaifah Al-Qurasyi Al-Adawi. Jadi Abu Jahm adalah Amir ibn Hudzaifah Al-Qurasyi Al-Adawi. Sahabiyun jalil. Sahabat yang mulia. Amiti ay azili. Amiti artinya hilangkan, yakni lepaskan. Ta'ridu ay taluhu wa tadhur. Ta'ridu itu artinya nampak dan terbayang-bayang. Alhatni ay asghalatni. Al-hatni artinya as-ghalatni, menyibukkan aku, yakni membuat konsentrasiku tersibukkan untuk memperhatikannya. Taib. Jadi dalam hadis ini qala bi tina'azakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ternyata beliau merasa terganggu salatnya dengan tirai yang dipasang oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di bagian sisi rumahnya karena motifnya ramai, ya, sehingga mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan salat beliau. Dan juga baju pemberian Abu Jahm yang dikenal dengan istilah ambijaniyah, punya motif yang ramai, juga membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa fokus dalam sholatnya. Nah, merasa terganggu dengan motif-motifnya. Fihi fawaid. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Al-faedatul ula, izalatu ma yushawwishu alal musalli sholatahu mimma fi manzilihi au fi mahalli sholatihi, menghilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi orang yang sholat ketika sholat, baik yang ada di rumah atau yang ada di tempat sholatnya. Izalatu ma yushawwishu alal musalli salatahu mimma fi manzilihi au fi mahalli salati. Nah, seperti hiasan-hiasan yang terlalu banyak motifnya, atau baju yang mengundang apa ini orang untuk tertarik melihatnya. Nah, ini hendaknya dijauhi ketika apa ini sedang sholat. Barakafikum. Al-fa'idatu asaniya, masru'iyatul khusyuk fissolah wa ahdi asbabihi, disyariatkan untuk khusyuk dalam sholat dan mencari sebab-sebab agar bisa khusyuk. Nah, jadi apa saja yang bisa menyebabkan khusyuk dalam sholat, itu berusaha kita apa ini lakukan. Dan segala sesuatu yang mengganggu kekhusyuan, sebisa mungkin apa ini kita singkirkan, kita hindari. Al-fa'idatu as-sadisa, jawazu satril judur bis-satair wal-afdul tarku lihadal hadith walima fi sahihi Muslim an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma umirtu an aqsuwal hijarata wattina, ma umirtu an aqsuwa al hijarata wattina, boleh kita menutup tembok atau dinding dengan tirai-tirai, tapi yang lebih afdol ditinggalkan. Sekarang dikasih apa ini hiasan, ya, si tirai-tirai hiasan biar apa namanya itu bagus, ya, ya. Itu gak apa-apa. Tapi yang lebih afdal ditinggalkan. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah hanya tidak berkenan dengan motif-motifnya itu karena mengganggu sholat beliau, bukan karena tirainya. Ada pun yang lebih afdal untuk meninggalkannya, di samping Rasulullah minta untuk dicopot tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak diperintah untuk mengenakan baju buat batu dan tanah. Ya, tembok itu kan biasanya batu sama tanah, ya. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah wa fihi karahatus salat alal mafarsh wasajajid al-mangkusyah wa karahati naqsil masajid wa naqwi. Wa fihi karahatus salati alal mafarishi wasajajiti al mangkushati wa karahati naqshil masajidi wa naqwi. Dalam hadis ini menunjukkan makruh sholat menggunakan permadani-permadani atau sajadah-sajadah yang memiliki ukiran-ukiran, ya. Dan makruh juga mengukir masjid dengan ukiran-ukiran yang menyebabkan orang tidak konsentrasi sholatnya. Jadi kalau pakai sajadah ya yang polos lah, ya. Nah, jangan yang banyak ukirannya, ya. Nah, barakfikum. Masjidnya juga gak usah dikasih ukuran-ukuran, apalagi tulis kaligrafi atau apa, ya. Nah, semuanya bisa melalaikan orang dari kekhusyuan sholatnya. Nah, al-fa'idah itu al-khamis. Al-qiyamu bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dalam hadis ini terdapat contoh pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Aisyah untuk melepas tirainya yang mengandung banyak motif, dikarenakan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terganggu salatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, di sini ada yang bertanya, bagaimana dengan merek sarung yang sengaja dipakai di bagian belakang gajah duduk? Terus terang ini mengganggu kehusuan, Ustaz. Karena saya mikir gimana caranya duduk si gajah itu. Barakofikum. Ya sudah, kalian sudah tahu sendiri, ya. Kalau memang itu mengganggu kehusuan teman-teman kalian yang di belakang, apalagi yang sangat kepengen sarung merek gajah duduk. Nah, ya. Wah, bagus ini yang aku cari, ya. Nah, ya. Mumpung Pahing, ya. Nah. Di pasar Pahing ada gajah duduk. Ya. Baik, barakallahu. Pabriknya ada di Pekalongan. Baik, pusat sarung di antaranya ialah Pekalongan. Ya gajah duduk, ya gajah berdiri, ya. Nah, ada mangga, ada pula yang lainnya. Kalau atlas gesek, Pekalongan tidak ada atlas, ya. Nah, tucapnya memang biasa dipakai di belakang untuk promosi. Jadi kalau sholat kan dipakai di belakang, sehingga orang yang di belakang itu bisa melihatnya, terus tertarik untuk beli seperti itu. Oh, bagus ini. Ya. Nah, tapi karena mengganggu konsentrasi teman-teman yang berada di belakang, barakallahu'alaikum, maka sebaiknya makainya dibalik saja. Yang ada mereknya di atas sehingga bisa dilipat, yang enggak ada mereknya di bawah. Atau kalau memang enggak terlalu perlu, ya. Ya didedel saja, ya. Pakai alat didedel, ya, agar tidak sobek. Baik. Saya dulu memang pakai dari belakang, ya. Nah. Kemudian saya ditegur sama salah seorang jamaah. Afwan Ustaz, salat enggak khusyuk. Lihat merek sarungnya Ustaz. Kamu tertarik ya? Terus terang saja, iya. Oh ya, jazak khair, nah, insyaallah. Tapi ya. Nah, jadi ini semacam nasihat untuk kita bersama, ya. Kita lebih memilih untuk menjaga kehusuan salat kita daripada promo sarung milik kita, ya. Baik. Jadi saya ucapkan jazak khair, ya. Nah, atas pertanyaan yang bernada nasihat ini. Dia bertanya, sudah tahu jawabannya, tapi ingin memberitahu yang lain. Nah, bahwasannya itu mengganggu khusyuan. Jadi sebaiknya dibalik, ya. cara makainya supaya capnya enggak kelihatan, atau didedel pakai alat pendedel supaya tidak sobek ya. Atau kalau memang sudah biasa dengan teorinya bisa langsung, kalau pelan-pelan malah sobek dengan kecepatan tertentu, teori tertentu ya. Nah, dan bagi orang-orang tertentu bisa melakukannya. Tapi kalau tidak biasa, bisa apa ini? Bolong dan rusak. Nah, barakofikum. Jadi sebetulnya ikhwan fillah jazakumullah, cukup banyak perkara yang bisa melalaikan itu, tidak cuma ini. Tapi sedapat mungkin kita hindari. Bagaimana dengan keadaan Masjid Nabawi yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran kaligrafi? Ya termasuk Masjidil Haram, semuanya makruh. Semuanya apa ini? Semuanya makruh. Masjid Nabawi pertama kali dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti itu. Nah, karena ditangani oleh pemerintah ya, dan juga kaya. Nah, barfiko. Sehingga ada hal-hal yang memang apa ini? Ya mungkin pertimbangan lain. Tapi sebetulnya tarkuhu afdal. Tidak dilakukan semacam itu lebih apa ini? Afdal. Jadi tidak menjadi patokan apa yang ada pada Masjid Nabawi atau Masjidil Haram sebagai sesuatu yang bisa apa ini? Dicontoh. Paham ya? Karena kita bukan rajanya, ya kita enggak bisa apa-apa. Masa kita ke sana umrah kemudian nyongkeli semua gitu. Oh, ya. Dan tentunya para ulama yang di sana tentunya sudah memberi nasihat-nasihat secara umum dan lain sebagainya. Tapi begitulah. Barakalakum. Nah, termasuk perluasan Masjid Nabawi dulu sampai mengenai rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di situ ada kuburan Rasulullah dan kuburan siapa ini? Abu Bakar dan Umar. Ini juga banyak para ulama yang protes. Sekalipun kemudian banyak siasat-siasat supaya tidak pasti arah apa ini kiblatnya, dan supaya dianggap tidak masuk bagian apa ini Masjid Nabawi. Tapi begitulah sebagian umat manusia menjadikannya sebagai alasan untuk bolehnya mengubur mayat di masjid. Taku afdol. Sebetulnya kalau ditinggalkan lebih baik. Tidak seperti itu, lebih baik. Termasuk yang ini. Dan saya merasakannya sendiri, barakufikum. Ketika kita menjelaskan hadis ini kepada orang-orang awam, jawabannya tadi, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ketika saya haji, dia sendiri lebih banyak ukirannya. Kenapa kamu gak boleh? Jawabannya, sholatnya sah. Tapi yang lebih afdol menghindari itu. Jelas. Jadi, ya dampaknya memang ada sebagian kaum muslimin menjadikannya sebagai apa ini? Patokan. Apa saja yang ada di Masjidil Haram, apa saja yang ada di Masjid Nabawi bisa dicontoh secara mutlak. Padahal tidak. Padahal tidak semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.